2019 ganti presiden ngono ku yo aja sampean tutno iku wong ora genah sampean kira-kira dadi lurah nang isik jabat terus tonggomu ganti lurah ngono gak dipecok lambene lah iki untung presidennya kuruk lambene kotak-kotak rapati nesunan lho kok akhir sing nesu yo suportere padha ngono ora pantes. Ini Pak Kapolres, Pak Dandim, ini si jabat. Terus ngerti-ngerti konconnya, ganti Dandim, ganti Dandim. Iya dibedil gak sih tenang gak? Ganti Polres, iya dibedil tenang kalau Pak Kapolres. Orang usah gantung, sampe gak kayak sholawatan ya. Sampe kayak sholawatan, kayak tengah-tengah melaku, ganti grup sholawat, ganti grup sholawat. Iya dibalang terbang tenang gak? Ngomongnya gila, iya aja ditiru, ayo ngono iku. Teni sampai rampung oh, teni sampai bubar lah gentenono dene penontone isih eneng apa ora kan resiko lha lha ya iku jenenge ngono ku aja oleh wae karepmu oleh masih dani muni ngono ya oleh nene warisan muni ngono ya oleh ning aja ganti presiden sebab presiden niku sistem ngono sing paling jengkeli sampai pengen ngerti ora. Jeneng kuwi dilebokno nang kelompok ganti presiden ora kurang ajar wong iki. Ngono iku jane aku melu ngono kuwi panjene wong ahlul fitnah wal jamaah tenan. Apa apa? Lha ya ngono kuwi aja ngono, ora patut yo. Ora patut. Wong panjene wong Indonesia iki kaya wong akeh. Ana sing wis lagi di presiden aja dilok-lokno kentenan yo. Ra seneng ya oleh yo sampean lagi selawatan ya langsung ganti laku dibalang tongkat tenang lagi ya hana-hana itu ngomong lagu apa lagu apa nih kok Banyu Langit ya itu lagu kanggo Riko ngari poso kita alhamdulillah. Nah ini yang Joko Sopo ya sampean-sampean ini suun keteng Allah wasilah teng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai sesuk ya ayo yang sholawatan yang kini kapan yang sak jombang sholawatan ini ojo ubah orang sak juga di meneng ini dok ngewanteng ngeberi gue tesbeh oh ini ya Allah ya Nabi salam. Nangis kafe ini jalur dari Allah jombang ya Allah, orang jombang imajin itu nyow, isini ya aku cari jombang, ya orang jombang imajin itu karwa, bang, ne ape ya api orang jamak ne dia blok ya tak blok ya orang jamak imajin itu jombang, mina itu karwa, bang, ne, ini ya, sampean ya. Nah ini bangsa wis kanggo titik-titik ning Allah majelis permusyawaratan rakyat dewan perwakilan rakyat iku bahasa Arab kabeh konsep besar bernegara secara Islam pemimpinnya namanya hakim iki bahasa Arab al-hakim panggonane jenenge mahkamah lho iki Islam kabeh lho kok iso ono sing ngarani negeri kita negeri tauhid cangkemmu itu sing takut ya semuanya mulai sampe anak muni ada orang tokat-tokat parah ini tapuk lambennya ngono ae gitu sajane sih duit tugas napuk ya TNI Polri tapi ini kesuwen ya sampe disik rapuh betul ya oleh boleh keliru tak sing matur dengan Pak Kapol saya enggak tak Polres kali ya Pak Dandim Pak keliru ternyata si tapuk bocah-bocah itu orang komandannya ternyata anak buahnya oh ternyata pedos inilah ini Indonesia mulai sama itu jogumun karena ini adalah wilayah mulai masyarakat ini untuk barokah la khaufun alaihim walahum yahzanun tenang apa itu mau negeri gak mainnya tenang ini Ulan neng Suriah kami ni ke pengajian jadi roket. Afghanistan mau pengajian di HP ini iya kan diperdosi mercon ke diri sandas ngono neng kini enak pengajian orang barokah bi pengajian sebelah kono dodol manuk emprit akhirnya sing cilik tuku emprit akhirnya bakul manuk emprit sesuk iso nyangoni anake sekolah barokah kape kono dodol plembungan kono dodol tahu kono dodol sego sing tengah-tengah kono sing niat nyopet barang kabeh lumpuk tadi cici kabeh insyaallah barokah nenek wis titipke nabi insyaallah kabeh barokah usul didengar sanipun Allah subhanahu wa ta'ala mulu sampai ini nasibmu menentukan ya cah solawatan masih ciri-ciri pesek-pesek rembes-rembes ono sing rung sunat nasibnya menentukan tungone wong sak jom jambang belum muka-muka awak dewe itu barokah awak dewe susu tetap petuk kanjeng nabi bisa solawatan dengar fi kanjeng nabi besok sahabat assalamualaikum ya Rasulullah oleh sahabat memang jombang ya ya Rasulullah salamun alaikum nabi paling takut ini solawatan apa dangdut di nabi nah kau dikin jombang anu tak rombongan ini mancamino lah besut ngono ngono ya nana ya nana ini rombongan kau di sekel mania ngono kalau ini siapa ini kok akhir seku kiri-kiri ane polone wong kiai desa ya anjing Nabi Muhammad lahir ning Mekah dina Senin rolas mulut omongan kok di gedek lagi ngerti pacar buang ya Allah ya ngerti gila mulut Pak Kapolres, Pak Dandim nekak no penjelengan sedoyo supaya hajat dungak no bungso dungak no negoro sampean pikul dungak ni titip ke kanjeng nabi karena kanjeng nabi titip ke datang Allah subhanahu wa ta'ala merdune dati rahmah dati barokah muka-muka kita panjengkan sedoyo angsal rindu Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya pun Yai Irfan ingkang donga Al-Fatihah.